kasih tercinta entah kemana. Sendiri kini ku dibalut sepi, tiada tempat untuk bercurah lagi. Di mana kini entah di mana bunga impian yang indah di mata. Kuri